Malam. Hah? Apa ya. Kalau mas orang Jawa selalu kalau hormat selamat malam, heran dia. Perhatikan orang Jawa. Selalu tangannya di sini, di bawah. Selamat malam. Orang Jawa itu menganut pepatah lama. Gimana? Daripada 10 burung di pohon, lebih baik satu di tangan. Wah. Ya. Siapa? Mana? Agam. Aku sudah gak jadi Batak, Gam. Tadi siang, aku menemukan Bapak Direktur, Bapak Yoni. Terus? Ada kan, Bapak? Saya datang ke kantornya, gak ada. Lagi gak ada, Bapak. Ada sekretarisnya. Kemana, Bapak? Aku bilang. Sedang keluar sebentar ke kamar kecil. Oh. Aku tunggu terus. Gak lamanya Bapak Yoni datang. Pas datang gitu, sekretarisnya bingung ngeliatin. Gini aja terus. Rupanya resletingnya lupa diturunin. Lupa dinaikin. Iya. Aku perhatikan. Lantas sekretarisnya bilang begini. Maaf pak, katanya. Kenapa? Garasinya terbuka pak. Katanya. Sopan tuh sopan. Ah, saya sudah tutup, kata Bapak Joni. Garasi pak, terbuka pak, katanya. Pembantu saya di rumah yang tutup, katanya. Masih mendebat ya. Gak lama kemudian saya udah ngobrol, pulang Bapak Yoni sebentar, break makan siang di rumah. Ketemu istrinya, istrinya bingung. Loh, mas, gak malu di kantor itu receleting gak dinaikin, katanya. Terus dia ingat, ini barangkali yang dimaksud garasi sama sekretaris, katanya. Dia balik lagi ke kantor, masih ada saya. Terus, udah gitu ketemu sekretarisnya. Nona. Nyonya. Sekretarisnya nyonya. Ya aku gak tahu, soalnya begitu aku datang cincinnya dicopot. Dia bilang, Nyonya, katanya, tadi gak lihat Mercedes saya di garasi, katanya. Sombong. Maaf pak, gak lihat pak, katanya. Ah, Mercedes saya baru cuci, baru bersih, katanya. Gak lihat, katanya. Nggak lihat pak, sungguh pak, yang saya lihat bemo pak. Mas, masih jadi tentara? Hah? Masih jadi tentara? Enggak lagi, saya udah pensiun. Letkol saya, pensiun. Letkol? Iya, Letnan Kolot. Dari dulu Letnan dulu nggak naik-naik. Sekarang apa pangkatnya? Tengjen. Tengjen? Iya. Apa itu? Tetangga jenderal. Bangga sekali tetangga jenderal. Aku kenalnya waktu dulu dia pangkatnya kopral. Kejadiannya waktu tugas di Jawa Barat masih tahun sebelum Jepang lah. Kopral. Mana tentara sebelum Jepang ada? Ya kau kopral Gadungan. Kenalannya istrinya nih jual penjual warung janda waktu itu. Wah hebat kali lah pokoknya. Nyonya sekretaris barangkali. Terus dia suka menggodanya itu malam-malam datang ke warung, dicoleknya itu nona. Neng, aku prau katanya. Geni sekali istrinya, dicolek lagi. Neng, prau jangan begitu dong, prau malu, prau banyak orang, prau katanya. Colek lagi ambil pisang goreng, colek. Prau, malu kan dilihat orang, prau begitu, prau. Lama-lama dia kesel, petromaknya dimatiin yang bunyi tinggal prau, tak prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau, prau. Rutin, mulai rutin. Ya, gantian. Asli Jawa? Hah? Ya, asli. Makanya saya belakangan. Kalau orang Jawa itu kan selalu lambat. Kalau pernah saya pulang ke Jawa, ke Yogyakarta ya, sekatenan. Saya lihat itu tentara Jawa diperagakan kembali. Itu mauludan itu ya. Pameran kerajaan Jawa? Iya, zaman dulu tentara Jawa diperagakan kembali, tentara kok Jawa, kan kalem ya. Wah, 1000 orang di lapangan di alun-alun, komandannya datang bawa tombak, tentaranya pakai tombak, sudah siap, disiapkan sama komandannya. Pertama-tama monggo, klaturi siap. Itu tombaknya tuh, ince. Tentara Jawa sih. kalau tanpa ngomong gak, waturi majeng melampah maju jalan maksudku. Itu kayaknya dikibatkan gini, set, tunggal, kali. Walah, lambat sekali. Lama latihan perang-perangan. Wadah, latihan perang-perangan. Kalau tanpa mau awas ada musuh, gelar tiker dulu. Kilo wedang ronde musuhnya datang baru ambil panah. Amit ya, matanya tak panah. Keburu ditembak. Tapi kalau lihat restoran kayak gini, saya ingat pengalaman saya. Udah, orang Jawa mana pernah masuk restoran begini? Yang kayak orang Jawa tahu. Itu pengalaman saya di hotel. Ya hotel sini nih, kan ada restoran di sana. Saya uang pas, mau makan enak nasi gorengnya saya makan. Nasi goreng pesan satu piring. Uang di hotel ya, nasi gorengnya kan sedikit. Makan, tek-tek. Belum habis. Belum, waktu mau habis saya masih lapar. Saya bilang, saya cari akal, saya panggil pelayan. Pelayan, sini. Kamu kurang ajar, ini restoran kelas 1. Kok ada lalernya nasi goreng? Dilihat ada lalernya. Oh maaf tuan, jangan bilang di sini ada laler. Nanti saya ganti, diganti lagi satu piring saya makan lagi. Dua piring belum kenyang saya bengok lagi, saya teriak. Ini sudah bukan laler lagi, ini sudah kecoro. Lihat, kecoa. Dilihat memang ada kecoanya. Ini mesti bagian belakang kurang ajar. Baik tuan, nanti saya ganti, diganti satu piring lagi saya makan lagi. Sudah hampir 3 piring kenyang, sudah mau habis, sebelah saya nyolek. Mas, bagi lalernya saya juga mau nambah. Saya bawa laler dari rumah, saya taruh. Selamat malam. Ya. Ya. Mau nyanyi? Hah? Mau nyanyi kau? Oh, iya. Saya sebagaimana Desi Arisandi tadi, saya juga ingin membawakan sebuah lagu yang cukup santai, cukup slow, cukup sentimental, cukup romantis, dan cukup sekian. Anunya ah? Bagus ya. Apanya? Celananya. Wow, Pak Ijo, terkenal kaya. Kainnya apa sih? Katrina. Katrina? Iya, Katrina kan murah. Di pasar Tanah Abang yang gak kebakar cuma 300, 1 meter. Masa? Enggak, ini bener. Ini sih saya ngomong soal bahan Katrina ya. Saya jadi ingat saudara saya kemarin meninggal. Oh. Begitu meninggal, saya suruh cari cepet-cepet itu kain kafan toh. Cari kain kafan sana sini rupanya nggak dapat. Berhubung saya punya duit lebih ya saya belikan Katrina aja. Belikan Katrina jadi mayat udah disembayangin udah segala macam bungkus sama kain Katrina. Iya. Begitu mau dimasukkan liang lahat, setelah dimasukkan itu kan dibuka pocongnya. Iya. Begitu dibuka, mayatnya teriak. Ketemu lagi. Bosen ngomong terus ya. Saya akan bawakan sebuah lagu. Tolong dihidupkan. Ini saya kalau nyanyi sebetulnya gak pernah diiringi sama gitar. Diiringi tekap. Baiklah, akan saya bawakan sebuah lagu Kidung. Aku tak tahu. Basah deh tuh. Hah? Jangan apa? Mimpi. Gua mimpi terus lemes dong. Enak aja. Situ aja wakilin mimpi. Tunggu-tunggu. Ada dari panitia cerita panggilan. Untuk saudara Wijaya, saudara Wijaya jalan Senopati, nggak tahu nih Wijaya, dari panitia, diharap lekas pulang karena neneknya terkunci dalam WC. Saya kira beneran, kurang ajar. Lelah, ya, apa? Ya kenapa? Si kawan kau mana si Arab? Hah? Jalin. Kenapa sih? Si Jalin enggak masuk. Hah? Mana Jalin? Arab. Bukan itu tadi Maksum, yang Maksum. Saya senang tadi yang joget. Saya senang tadi yang joget di sini yang sama Desi Arisandi. Yeah. Kalau enggak salah namanya Pak Sukri apa ya? Pak Sukri ya? Pak Sukri itu joget apa nafsu ya? Pak, maaf. Jangan dicegat ya. Benar ya? Wong joget saya nganteng ini kemeremetek kayak ngene dah. Itu Pak Sukri itu ya dulu waktu jalan itu ya. Iya. Dia memang ahli joget dari mulai dangdut apa ya. Senengnya sebetulnya dangdut. Waktu jalan di kampung lihat ada orang nyetel transistor irama dangdut, dia ketok pintu, tok tok tok tok. Dibuka, ada apa Pak? Numpang joget, Pak. Jogetnya hobi, Pak. Saya ngelihat Pak Sukri jogetnya mukanya sampai merah. Barang dibuka teles. Anu ya, apa? Pak Sukri ini seperti teman saya. Siapa? Namanya enggak usah disebut lah. Enggak enak. Nanti sama lagi. Ini dia udah meninggal soalnya. Iya. Oh, teman kamu. Iya. Iya. Kemarin ini meninggal. Rupanya dia masuk neraka. Udah kirim surat sama saya. Iya. Udah kirim surat dari neraka ke saya. Dia bilang, "Cok, saya sudah sampai dengan selamat di neraka. Saya berhubung anak penggede dapat fasilitas." Oh, dapat dispensasi. Iya, dispensasi. Itu ceritanya begini. Jadi neraka itu kan ada sel-selnya, Mas. Iya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iya. Dia boleh pilih itu. Jadi buka kamar 1, dia pilih. Dia di kamar 1 itu ada orang lagi dipukulin pakai besi panas, Mas. Iya. Waduh, dibilang enggak enak sini sakit. Enggak jadi kamar 1, buka kamar 2. Malaikat buka kamar 2, dia lihat ada orang lagi disate, ditusuk dari ujung kepala sini sampai daerah Tahiti sini, Mas. Diputer aja. Kambing guling ya. Di situ iya seperti kambing guling. Di situ sakit, enggak jadi kamar 3. Begitu kamar 3 dibuka, wah ini rada enakan, Mas. Orang cuma lagi pada direndam segini, Mas, sebatas leher. Direndam cuman enggak enaknya direndam di air tinja. Air tinja itu. Dia pikir, wah daripada sakit mendingan di sini bau-bau dikit enggak apa-apa ya. Ya deh saya di sini. Oh, dia masuk ke situ. Nyelup gitu ya, sebatas leher. 5 menit kemudian bunyi bel. Neng neng neng neng. Ya, waktu istirahat sudah selesai. Sekarang silakan nyilem kembali. Bayangin itu nyilem kok di air tinja. Teman saya juga ada itu. Kalau ini pekerjaannya lain. Begitu mati, brek, rupanya di dunia itu memang pekerjaannya yang rusak-rusak. Iya, iya. Masuk ke neraka juga. Temannya Sukri. Temannya Sukri tadi ya. Masuk neraka. Begitu masuk neraka, di depan kan ada tim screening. Iya. Malaikat 1, malaikat 2, malaikat 3. Kalau di sini ya pakop anukom kantip lah gitu ya. Screening gitu ya. Pas di screening. Oh. Terus ditanya, pekerjaan di dunia apa? Gerbong. Enggak bisa bohong kalau di sana. Di dunia kerjanya apa? Nih malaikat tanya. Gerbong, Pak. Terus malaikatnya selingap, selingup gitu. Deketin, ada yang baru enggak? Udah jangan cerita yang udah nggak ada itu, orang udah out, jangan diceritain. Iya. Cerita yang masih ada aja. Kenapa? Si Syukri kan orang Jawa. Iya. Sunda dia. Oh, Sunda. Siapa? Madura. Oh, Madura. Iya, pokoknya orang-orang daerah sana lah. Waktu lebaran, ini susah memang kalau orang Jawa nih nyusahin pemerintah. Kalau lebaran mesti nyediain berapa kereta itu. Capek jadi orang Jawa. Lebaran pulang desek-desekan aja. Saya juga lagi nunggu di stasiun, waktu itu ramai sekali. Tahu-tahu Pak Syukri datang. Mas, dia tanya sama saya, kereta yang ke Surabaya jam berapa? Saya bilang, jam 6. Kalau yang ke Solo, jam berapa? 4:30, aku bilang. Ah, kereta yang datang dari Bandung? Sebentar lagi, jam 4. Yang lewat Jogja ke Surabaya jam berapa katanya? Saya bilang, 7:30 itu terakhir. Mas, mau kemana sih? Saya bilang, enggak, saya cuma mau nyebrang katanya. Tapi ya, memang dasarnya orang Jawa ya, suka nyusahin pemerintah memang. Itu Pak Syukri. Memang orangnya berani ya kamu ya. Iya. Pak Syukri itu kan anaknya banyak. Anaknya banyak, iya. Bukan anak banyak kan? Bukan. Anaknya ada 8. Iya. Nah, kemarin ini saya dengerin aja ya. 3 bulan yang lalu istrinya bilang, "Mas, anak kita udah kebanyakan, saya udah capek melahirkan lah. Sekarang kita pisah kamar aja tidurnya." Kata istrinya ya. Istrinya ngajak pisah kamar. Pak Syukri terang enggak mau dong. Orang biasa joget aja sampai merah. Iya. Diajak bisa kamar nggak mau. Akhirnya istrinya bilang begini, "Oh, masa kamu nggak bisa kamar? Sedang Pak Sastro ini orang sebelah, orang yang pecandu ngerokok, nikotin, padahal itu bisa berhenti ngerokok." Itu bilang itu. Akhirnya dia nggak mau kalah set sama Pak Sastro. Gengsi. Iya, gengsi. Iya, Den. Memang sehari dua hari memang masih gelisah ya. Wong namanya dingin. Jadi dilanjutkan terus, dilaksanakan terus setelah 3 bulan. Akhirnya bisa terus Pak Syukri. Nah, istrinya nih malam-malam tahu-tahu ngetok pintu. Tok, "Mas. Siapa sih?" "Saya istrimu." Pak Syukri bilang gini, "KB." Akhirnya bukain juga. "Ada apa sih?" "Enggak, saya cuma mau bilang." "Bilang apa?" "Ini Mas Astro sekarang udah mulai ngerokok lagi, Mas." Enggak tahan. Wanita memang susah tahan. Pasti cuma mau bakal ngajak joget aja deh. "Eh, Jok, kemarin aku jalan-jalan dengan si Syukri. Ketemu kawan lama Insinyur Bowo." "Mana Insinyur Bowo?" "Ada." "Nah itu, Insinyur Bowo." "Gimana kabar?" "Aku bilang, baik." "Apa kerja sekarang?" "Aku habis ikut pameran di Jepang." "Apa yang kau ciptakan?" "Aku menciptakan satu buah mesin cuci 25 watt. Bayangin mesin cuci cuma 25 watt. Lantas dites di Jepang sama perusahaan Sanyo. Dimasukkan sapu tangan, 1 menit sapu tangan sudah keluar kering terlipat. Dari perusahaan Sharp, masukkan satu kos kaki, 1/2 menit keluar kering kos kaki. Mitsubishi masukkan lagi servet. Keluar lagi 1/2 menit. Aku ikut ke Jepang. Aku penasaran, aku masukkan itu mesin cuci, 1 celana blue jean, sama 1 spray. 1/2 menit, 2 menit, 10 menit, 1/2 jam, 1 jam, belum keluar juga. Aku buka itu mesin cuci, ada lampu 25 watt, sama Insinyur Bowo sedang mencuci di dalam. Hasil komputer. Siaran niaga bagian kedua. Morfin, aman bagi serangga, membunuh semua manusia. Harum baunya, mengkilat lagi cincinnya. Duren. Indonesia, Warga Black. Kami perkenalkan satu persatu sebagai pemegang drum, Saudara Slamet. Ya, sebagai pemegang gitar, Saudara Abdul alias Dulo. Sebagai pemegang piano, kami perkenalkan Mas Bay. Ya, sebagai pemegang bass, Saudara Ubay. Sudah terkenal, saudara. Dan sebagai terakhir, sebagai pemegang trompet, Saudara Johnny. Ya, oke, okay, trompet kereta api. Oke, okay. 1, 2, 3, 4. Terus ngajak gebrek, aja kaya kue, aja kaya kue. Tadi nyanyi sudah, cerita sudah, sekarang berdekan, tebakan. Sebahasa Sunda mah tata rusingan. Tata rusingan. Tata rusingin? Nah, bahasa Sundanya tata rusingan. Apa? Kalau kucing-kucingan? Tata rusingan, tebakan. Saya. Siapa? Apa namanya? Ini mati nih, ini aja dulu. Apa namanya? Ayam apa yang gak bisa mundur? Tingkat ilmu hayat. Ayam. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam yang gak ada kaca spionnya gak bisa mundur. Mana ada ayam pakai kaca spion? Bisa. Ayam. Ayam Bangkok. Iya. Ayam yang gak bisa mundur itu mestinya ayam yang goblok itu. Ngawur aja. Ayam apa nih? Gak bisa. Ini gak ilmiah. Gak bisa. Ini ilmiah. Ayam yang gak bisa mundur, ayam yang di belakangnya ada temboknya. 3 tahun gak akan bisa mundur. Kan? Pinter, ya pinter. Nih, kalau mau tebakan nih. Ini. Orang. Apa bedanya laki-laki dengan permainan sepak bola? Ilmiah. Itu ilmiah. Ayam bisa mundur. Yang main sepak bola laki-laki. Yang perempuan juga ada. Wah, emang. Kalau main bola, bolanya 1, orang laki 22, bolanya berapa? Ini mesti yang berbau-bau itu loh. Forno. Faya yuk. Faya. Ah, tuh sih gak tau lagi. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa? Gak bisa ini. Dengarkan. Orang main sepak bola, penyerang membawa bola. Membawa bola. Kemudian bola dimasukkan ke gawang lawan, penyerangnya tunggu di luar. Itu main bola. Main bola itu. Kalau orang laki? Kalau orang laki, penyerang dibawa bola. Ya. Penyerangnya masuk gawang, bolanya tunggu di luar. Ini udah nggak beres. Kalau tebakan itu yang ilmiah betul-betul. Yang ilmiah betul-betul contohnya gini misalnya. Kamu tahu, sekarang ini sudah serba cepat di dunia. Iya, betul. Apollo kamu tahu? Apollo tahu. Satu menit bisa 3.000 km. Apollo. Iya, iya, cepat. Hongkong, 6 jam Asia Eropa. Cepat kan? Cepat, cepat, iya. Kereta api di Jepang, 1 jam 500 km. Iya, semua betul. Sudah serba cepat. Iya. Putnik, roket, ya kan? Kemajuan, semua cepat. Ya. Nah, iya. Sekarang saya tanya sama kamu. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Jangan ditinggal dong, sini aja. Saya dilihatin ini, saya sendirian dilihatin orang-orang sedikit banyak. Kecepatan apa yang paling cepat di dunia? Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah sinar. Nah, sinar blep. Tep masih bisa dihitung oleh tangan manusia, oleh otak manusia. Itu jangan sembarangan loh. Sinar cepatannya bisa dihitung, kalau nggak bisa dihitung bagaimana matahari dan ini bisa ketahuan berapa kecepatannya, ayo. Apalagi? Angin. Belum cepat masih bisa ketahuan warnanya merah, belum. Angin warnanya merah ya? Coba. Nggak tahu. Kecepatan yang paling cepat di dunia adalah mentret. Ilmiah. Ya, ilmiah. Berhubungan dengan otak manusia. Kalau Concorde dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Apollo dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa terbang cepat. Kereta api di Jepang dipikir dulu oleh otak manusia baru bisa jalan cepat. Kalau mentret belum sempat kepikir sudah basah. Iya betul. Betul ya. Wah, gantian, om, dari tadi kok triwi saja cerita meluk. Gantian saya, kalau sudah waktunya ganti itu ganti, jangan di atas terus, itu serakah namanya. Oh, ini batak berengsek. Tadi ngomong di atas mulu. Iya, sekarang sini mas, bro, ngomong sama saya mas. Saya punya cerita nih mas, tentang teman saya yang datang dari Wonogiri. Dia datang ke Jakarta gitu, mau dolan-dolan gitu. Terus itu dia pengen beli oleh-oleh buat saudaranya di kampung. Dia belanja di pasar baru. Iya. Dia beli kain di toko Cina, di kain begitu dibayar, kak Cinanya bilang, "Kamsia." Gitu. Terus beli sepatu dibayar, Cinanya bilang, "Kamsia." Gitu. Terus beli apalagi ya? Baju juga begitu, dibayar bilang, "Kamsia." Setelah dikumpulin, dia pulang naik becak. Iya. Di tengah jalan dia tanya sama tukang becak ini, anu teman saya ini, "Bang, itu artinya kamsia apa sih? Anu kalau setiap saya bayar, Cinanya kok bilang kamsia gitu." Dasar tukang becak iseng, dia bilang begini, "Kamsia itu taunya tuan, artinya apa? Itu tuan dimaki-maki." Gitu. Tukang becaknya bilang begitu. "Kurang ajar, oh setan lo," gitu. "Begitu tuan." Wah, ya panas teman saya, dia balik itu ke pasar baru. Dia lempar barang-barangnya di depan Cina tuh. "Kedofrak!" "Cina lo sini lo, babe lo, nyak lo, engkong lo, pembantu lo, semuanya kamsia." Dimaki tuh. Apa ya temen lo teman? Ya wis ya, ini bawain kang beca mau aja. Tapi adek gue nih, si Juju, ini pacar di orang Jawa. Tukimin namanya. Dari Wono, lo dari Wonogiri ya, temen lo. Ini dari Wonopringgo. Di peta agak ada, yang ada di peta PUTL ada. Pacaran sama adek gue. Agak tau diri pacaran. Pacaran jam 12 sih, belum pulang. Jam 2 belum pulang, gue kasih ini pacaran, mau maling. Anjir abis. Udah gitu. Pernah sekali waktu jam 12 belum pulang, gue kesel. Gua masih punya tata sopan, gua kasih kode aja, gua tarik korden, kreket, gitu kan, kreket. Dia berdiri, gua pikir mau pulang, pacarannya pindah dia kebon. Kayak korden kagak ditarik, madira, gitu, gua bilang. gue itu gue diikutin di kebun nih, gue intip, gue takut adek gue udah apa-apain, maklum zaman sekarang ya enggak. Main timpa, main tinggalin aja pan, gue tungguin di samping pohon gitu, gue dengerin, dia ngerayu, rayuannya kayak zaman Siti Nurbaya, zaman tahun 2, sebelum rekiplik. Engkau adalah pelabuhan hati, tah bandar cintaku dan tambatan hatiku. Ada yang nyusuk aja. Kalau kira buat Tanjung Priok. Mas, sekarang pan musim haji mas. Ya. Ini musim haji. Saya jadi ingat kakek saya mas. Terus kakek saya dulu namanya Bang Nawi. Barnawi. Haji Barnawi. Haji Nawi. Kakek saya naik haji zaman dulu tahun 2 juga. Naik haji pan kalau zaman sekarang sih naik kapal terbang. Kalau zaman dulu udah naik kapal laut, sampai sono kagak pakai mobil. Pakai onta. Oh iya iya. Kakek saya naik onta tuh, jalan-jalan kemana naik onta deh. Pernah sekali waktu dia salah milih onta, Mas. Onta bentar lagi mau pensiun dia taikin. Dia pikir menyang kalem aja tapi enggak galak pan kalau nyang tua. Dia naikin onta tua. Nah ketinggalan sama teman-temannya. Ketinggalan teman-teman di gurun pasir, bayangin. Kakek gua mas ya, mana udah tua, kejemur lo bayangin tuh kulit. Kulit kerempaye. Ini tinggal dikecapin, digigit, asik kan. Penjalan begitu ya, pas jalan begitu. Ketinggalan jauh sama temen ini, ontak dikebukin jalannya tenang. Ya kalau malu, ontak biasa kejemur, dikebuk lagi, dijemur aja kagak apa-apa. Untung kakeannya bak ini, bawa apa? Baromason. Baromason, dia pikir. Ah, gua jajal terpedonya gua gosok pakai remason. Dia turun ya, diambil remason dari bungkusannya, gua gosok dong. Gosok. Oh, ontak. Kakek aneh belum sempat naik ontaknya udah kabur. Lari kencang banget. Belum tuh, diubur sama kakek aneh enggak kenal. Ontak kepanasan. Dia lari aja. Pas dia lari gitu, enggak kubur-ubur kakek aneh pikir mati rabit nih. Tadi perasaan digosok perpedonya pakai apa? Pakai remason bisa lari. Wah dia coba deh, gue juga pegang, gue rasa gue juga bisa nih. Dia ambil remason, dia gosok perpedonya sendiri. Bukannya dia lari, dia kelojotan di tengah gurun. Lari mundur. Larinya mundur, aduh bayar. Pas gitu, kakeknya pulang naik haji nih. Pulang naik haji, kon disambut. Lo tau dong kalau orang-orang Betawi, orang mana, kalau naik haji yang naik hato, yang nganterin 3 bus, 2 truk, amin 6 kol. Halim penuh, Tanjung Priok penuh zaman waktu itu. Hajinya cuma 2. Hajinya cuma 2, yang nganterinnya 2 kampung. Mohon berkah katanya. Masuk bagi turun dari kapal laut, yang nyamuk kan ada kali 2016. 2016 disambut. Maklum gembira pan, kakeannya dipeluk, dicium, yang meluk 2016, yang keluarganya nggak bagian meluk, wah dipeluk, dicium, wah, sampai kelar dipeluk, kakeannya bukannya baik, malah jadi mampus. Emang ngomong-ngomong saya jadi inget itu, bang, waktu itu, orang tua kan ya kakeknya situ udah tua kan, udah tua, saya inget ketemu di pasar burung gitu, kakek. Dia mau beli burung, nggak tahu beli sama orang Jawa atau orang apa itu. Dia punya burung beo yang mau dibeli. Wah, burung beo bagus, di atas ditaruhnya gitu. Terus kakinya dua gitu dikasih tali, iya. Tali kaki kanan dikasih tali hijau, kaki kiri dikasih tali kuning gitu. Nah, terus kakek itu tadi tanya sama tukang beonya. Ini beo berapa harganya? Wah, ini harganya 30 juta. Wah ilah, mahal amat. Apa istimewanya? Istimewanya, kalau ini tali ijo yang kaki kanan ditarik, dia bilang yang sopan-sopan, aduh selamat pagi, manis sekali, cakep gitu, ngomongnya yang sopan-sopan gitu. Terus kakeknya itu tadi tanya, kalau yang kaki kiri yang kuning ditarik, ngapain? Oh, bionya ngomong, maki-maki. Oh, kurang ajar, babi setan loh gitu. Wah, terus manggut-manggut tuh kakek. Terus dia bilang sama yang punya beo, kalau ditarik dua-duanya gimana? Beonya di atasnya jatuh dong. Ngomong soal jatuh, jadi saya ingat ada orang ini yang mau bunuh diri. Wah, gimana? Di pinggir kali,